jangan patahkan hati nan rindu. Sabarkan saja dalam hatimu. Terkadang terjadi salah sangka, itu tanda mempererat asmara. Tinjau dahulu apa salahnya, karena salah sangka berbahaya. Jangan putuskan begitu saja, akhirnya badan rusak binasa. Bilakah kau masih menyinta, baiklah terangkan kepadanya. Jangan membisu seribu kata, nanti dua-dua binasa. Kalau ia masih cinta anda, rundingkanlah sebatuk kesuka. Kalau kau diam diri saja, terputus kamu dalam asmara. Janganlah, jangan salah menyangka, akhirnya kan dua-dua binasa. Bilakah kau masih menyinta, baiklah terangkan kepadanya. Jangan membisu seribu kata, terputus.